Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Tafsir Al-Misbah di bulan suci Ramadan ini. Dan tidak terasa waktu berjalan begitu cepat hingga kita sudah masuk ke 10 hari menjelang penutupan bulan suci Ramadan. Dan kita tetap akan membahas kajian ayat suci Al-Quran tentunya di Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam. Dan bersama kita hari ini ada sahabat kita, saudari kita sesama Islam ya. Ada Lula Kamal, makin cantik nih Pak, seneng ya. Alhamdulillah, terima kasih. Salonnya bagaimana? Aduh, baik-baik aja, alhamdulillah. Ini bisnisnya tambah baru lagi nih ya. Baik, nah kemarin kita sudah membahas tentang surat Fatir. Kita akan bahas kelanjutannya yaitu ayat 41 sampai dengan 45. Di mana dijelaskan di sini bahwa akibat yang akan diterima oleh kaum musyrik, di mana amal buruk akan kembali menimpa pelakunya dan segala sesuatu akan binasa. Untuk lebih lengkapnya lagi langsung saja kita dengarkan kajian dari Bapak Quraisy Shihab. Silakan Pak Quraisy. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kita ini berbicara tentang kuasa dan pengendalian Allah terhadap alam raya. Di sini dinyatakannya, sesungguhnya Allah, kalau kita terjemahkan literally, memegang langit dan bumi supaya tidak menyimpang. Memegang berarti mengendalikannya. Karena sesuatu yang dalam tangan Anda, Anda kendalikan. Mengendalikannya supaya tidak menyimpang dari arah yang ini. Atau mengendalikannya sehingga tidak hancur. Kita berhenti sejenak. Allah mengatur perjalanan alam raya. Matahari diaturnya. Tidak menyimpang dari garis edarnya. Bintang-bintang tidak menyimpang dari garis edarnya. Karena kalau dia menyimpang, tabrakan. Sama lalu lintas. Tapi ini tentu jauh lebih teliti. Kalau Allah tidak mengendalikannya, dia bisa hancur. Dan, kita itu yang dimaksud di sini. Dan, kalau seandainya dia itu menyimpang, dia itu hancur, tidak ada lagi yang bisa mengembalikan keadaannya semula kecuali Allah. Ya, mungkin kita beri ilustrasi apa yang dikatakan oleh ilmuwan. Teori Big Bang. Dia meledak. Yeah. Ya tahu? Ledakannya terpencar-pencar. Ada yang besar, ada yang kecil, tapi Allah kendalikan dia. Semua beredar pada tempat dia beredar. Tidak ada yang tabrakan. Padahal, kalau kita bayangkan manusia, kalau ada bohlam yang pecah, dia tidak bisa kita atur ini besar, ini kecil, ini. Allah memberikan gambaran betapa dia maha kuasa terhadap alam raya. Itu, kalau dia beredar tidak ada, kalau dia hancur ya, tidak ada lagi yang dapat mengendalikannya. Tidak seorang pun, tidak satu pun, bukan seorang, tidak satu pun yang bisa mengendalikannya setelah Allah mengendalikannya. Baru dia tutup, innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah itu halim. Saya di beberapa episode pernah menjelaskan, halim itu artinya menangguhkan sanksi. Kalau ada orang bersalah, wajar untuk dihukum, lalu Anda tidak hukum dia, itu berarti Anda memaafkannya. Iya. Kalau ada orang bersalah, Anda, dia wajar dihukum, tapi Anda tangguhkan hukumannya, maka itu Anda tidak maafkan dia. Anda hanya menanti kesempatan untuk dihukum pada waktu yang lain. Karena segala sesuatu itu ada waktunya. Orang itu harus sadar bahwa segala sesuatu ada waktunya. Itu ada seorang sufi besar menasehati orang yang berdoa. Dia berdoa, ya Allah, ya Allah, saya sudah bertahun-tahun berdoa. Dia bilang segala sesuatu ada waktunya. Kalau kamu berdoa, berdoa agar matahari terbit di tengah malam, penantianmu lama. Karena belum waktunya dia terbit. Itu banyak kita dalam kehidupan ini. Saya kenal satu orang menghendaki anak. Setahun, dua tahun, tidak tahu. Setelah sekian lama dia dapat. Jadi segalanya ada waktunya. Ah, di sini dalam konteks kesalahan orang lain yang jelas-jelas bersalah dan wajar dihukum, tangguhkan. Allah menangguhkan untuk memberi kesempatan. Yang pertama, memberi kesempatan kepada yang bersangkutan menyadari kesalahannya dan bertobat. Dan yang kedua, supaya waktu jatuhnya sanksi itu tepat. Bahkan dalam pelaksanaan hukum pun itu terjadi seperti itu. Saya beri contoh, ada satu orang berzina, sedang hamil. Dia datang mengaku, saya mau dijatuhi sanksi, mau dicambuk atau dilontar. Kata Nabi, tunggu dulu, biar dia melahirkan. Ditangguhkan kan, supaya waktu yang tepat dia melahirkan. Dia tunggu dulu biar anaknya bisa makan setelah 2 tahun setelah dia tidak. Jadi ada sesuatu yang ditangguhkan demi kemaslahatan. Jangan cepat-cepat jatuhkan sanksi. Allah di sini menyatakan bahwa walaupun dia maha kuasa sedemikian rupa, tapi dia memiliki sifat halim dan pengampun. Selalu kalau kita membahas sifat-sifat Allah itu selalu indah, selalu mengesankan kalau kita bisa merasakan. Memang Allah itu baik. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakunanna ahda min ahdal umam. Orang-orang musyrik Mekah itu bersumpah dengan sumpah yang sesungguhnya bahwa kalau datang seorang pemberi ingat, maka kami akan mengikutinya dan menjadi orang yang lebih patuh daripada orang Yahudi dan Nasrani. Saya mau cerita begini. Orang-orang musyrik Mekah melihat bahwa ada orang Yahudi yang banyak di Medina, ada orang Nasrani. Mereka mendengar dari orang Yahudi bahwa satu ketika akan datang Nabi. Nabi itu dari pihak kami, dari orang Yahudi. Jadi sekarang kalau kami bertempur dengan lawan-lawan kami, kami sekali menang, sekali kalah. Nanti kalau datang Nabi itu, kami ikuti dia, pasti kami menang seterusnya. Ya kan? Yeah. Nah, orang-orang Arab yang di Mekah dengar ini terus berkata, kalau datang Nabi itu kami mau percaya lebih dulu. Kami mau lebih, dia bersumpah. Tetapi anehnya kata ayat ini, sewaktu datangnya dia tidak percaya. Ya kan? Oke. Apa yang terjadi? Kita break dulu Pak ya. Kita lanjutkan kajian dari Pak Quraiz. Pandai setelah... dia di top saya. Setelah pariwara berikut ini. Kalau dalam bahasa Al-Quran, makar itu seperti yang saya terangkan tadi. Melakukan yang sembunyi-sembunyi tanpa Anda ketahui untuk satu tujuan. Tujuan itu bisa tujuan baik, bisa tujuan buruk. Oh, jadi nggak selamanya negatif. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Masih ada Lula Kamal, tentunya Bapak Quraiz Shihab. Silakan Pak, tadi yang sempat saya potong sedikit, sudah datang, tapi mereka justru semakin menjauh. Nah, ini dia. Semakin menjauh mereka. bukan hanya menjauh dengan tidak acuh, menjauh sambil angkuh. Ada orang menjauh dari Anda, udahlah enggak usah pedulikan dia. Ya kan? Yeah. Tapi dia menjauh istikbaran fil'al. Menjauh dan merasa angkuh. Dia merendahkan juga. Ya, merendahkan. Itu yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kaum musyrik ketika itu. Dia ini gila. Dia ini bohong. Dia ini. Kami, bahkan ada yang berkata, sebenarnya kami yang lebih wajar dari Nabi, dari dia. Lebih pantas. Lebih pantas. Kenapa? Kami punya kedudukan dalam masyarakat lebih tinggi dari dia. Kami lebih kaya dari dia. Mereka itu mengukur bahwa kekayaan itu adalah tolok ukur ke pemimpinan. Padahal tidak lebih. Istikbaran fil ard. Wa makrus sayyi. Ada lagi makar. Kapan kita pernah bicara tentang makar? Makar itu adalah melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi untuk suatu tujuan. Dalam bahasa Indonesia, kita ulangi lagi ya. Dalam bahasa Indonesia biasanya makar itu buruk. Tetapi bisa jadi kalau dalam bahasa Al-Quran, makar itu seperti yang saya terangkan tadi. Melakukan yang sembunyi-sembunyi tanpa Anda ketahui untuk suatu tujuan. Tujuan itu bisa tujuan baik, bisa tujuan buruk. Jadi enggak selamanya negatif. Kalau yang tujuannya baik, Allah melakukan makar yang baik. Ya kan? Sini dikatakan, wa makrus sayyi. Makar yang buruk itu tidak menimpa kecuali perancangnya. Jadi yang kena mereka sendiri. Kena lah. Seperti yang menggali lubang akan terjerumus sendiri. Wa makrus sayyi la yahiqu illa bi ahlihi. Fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Sekali lagi saya ingin terangkan tentang sunnatul awwalin ini. Sunnah itu kebiasaan. Ada kebiasaan-kebiasaan Allah yang dilakukannya terhadap umat-umat terdahulu. Apa itu? Yang durhaka ditimpa bencana. Bisa jadi bencana itu menyeluruh. Semua kena jadinya. Semua kena. Jadi menyeluruh, semua kena. Kita lihat Nabi Nuh umatnya. Nabi Saleh umatnya, Nabi Lut kena. Itu kebiasaan Allah. Tidak selalu begitu. Tetapi itu kebiasaan. Sunnatullah inilah yang dinamai oleh para pakar dengan hukum-hukum Allah yang berlaku di masyarakat. Ada juga hukum-hukum Allah yang berlaku di alam raya. Maksudnya, Pak? Kita lihat hukum Allah. Api membakar. Siapa yang buat dia membakar? Allah. Itu kebiasaan. Tidak selalu api membakar. Buktinya Nabi Ibrahim dibakar tidak terbakar. Demikian seterusnya. Jadi ada hukum-hukum alam. Hukum alam adalah ikhtisar dari pukul rata statistik. Hukum alam tidak dapat dijadikan bukti bahwa itu terjadi setiap saat. Pasti terjadi tidak? Tergantung tidak. Yang punya. Hukum alam diciptakan oleh Allah. Dia bisa mencabutnya. Itu ya kan. Hukum kemasyarakatan seperti itu juga. Kita ambil. Jadi apa mereka tunggu kebiasaan Allah? Apa itu? Kalau durhaka hancur. Umat Islam pun begitu. Karena itu setiap orang dari umat beragama harus berusaha menyingkirkan, menghalangi terjadinya kedurhakaan. Karena kalau tidak bisa seperti dulu. Dan Al-Quran mengingatkan hati-hatilah terhadap bencana yang tidak hanya menimpa pelakunya. Tapi semua sekelilingnya. Itu satu. Hukum-hukum kemasyarakatan ini banyak sekali disebut dalam Al-Quran. Banyak sekali. Misalnya, kalau keresahan telah mencapai puncaknya, maka ketika itu orde yang memimpin akan runtuh. Itu hukum kemasyarakatan. Yang terakhir kita lihat pada masa apa namanya Gestapo. Boleh jadi sesudah. Itu hukum kemasyarakatan. Hukum kemasyarakatan yang disebut oleh Al-Quran misalnya, kalian tidak bisa berubah kecuali lebih dulu merubah sikap mental kalian. Perubahan pimpinan tidak mempengaruhi. Oh, jelas itu sebetulnya ya. Yang mempengaruhi perubahan sikap. Allah tidak mengubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah mentalnya. Kita kan ini ada revolusi mental kan? Itu harus lebih dalam kita melihat. Iya, itu sunnatullah. Betul, banyak sekali. Banyak sekali. Kebiasaan-kebiasaan Allah yang mestinya dijadikan pelajaran dalam konteks membangun masyarakat. Baik, kita break kembali. Dan kita kembali akan melanjutkan kajian ini setelah pariwara berikut ini hanya di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Wa ma kana Allahu li yu'jizahu min syai' fis samawati wala fil ard. Tidak ada satu pun di permukaan bumi ini atau di langit yang bisa melemahkan Tuhan. Kembali Anda menyaksikan Tafsir Al-Misbah, dan buat Anda yang baru bergabung dengan kita membahas surat Fatir ya. Tadi sempat kurang baik apalagi Allah. Iya. Pada saat kita berbuat kesalahan, kita bertobat, Allah sudah memaafkan. Bahkan kita minta lagi nih, minta maaf lagi. Allah kasih lagi kebaikan. Karena Allah sudah tahu kita. Bisa kebayangkan lah. Iya. Nah. Dan memang ditangguhkan ya, iya, semua hukuman itu supaya kita punya kesempatan untuk minta maaf. Nah, problemnya adalah kapan kita mau secepatnya untuk bertobat itu. Baik, Pak Kure silakan lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita bicara dari ayat ini tentang sunnatullah. Di sini dicatakannya, lantaji dari sunnatillahi tahwila. Sunnatullah, kalau Allah sudah menetapkannya itu, tidak bisa diganti. Kalau sudah menetapkan ini sanksinya begini, tidak bisa diganti sanksinya. Tidak bisa juga dialihkan pada yang lain. Ini yang kena, ya ini yang kena. Tidak bisa dialihkan. Itu salah satu maknanya. Awalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana aqibatul ladina min qabil. Apakah mereka buta? Apakah mereka lalai? Sehingga tidak memperhatikan ketika mereka melakukan perjalanan di permukaan bumi ini. Bagaimana dampak buruk yang dialami oleh generasi yang lalu yang sebenarnya lebih kuat dari mereka. Generasi lalu itu lebih kuat dari kita loh. Mau lihat contohnya? Jangan jauh-jauh. Orang tua kita. Itu lebih kuat dari kita, kuat jalan, kuat ini. Apalagi manusia-manusia yang lalu. Kita ini dimanja oleh teknologi. Si ini, mereka itu kaum. Mereka naik gunung, mereka turun gunung, piramid dibangun dan sebagainya. Mereka lebih kuat. Kendati mereka lebih kuat, Allah menjatuhkan sanksi. Apalagi kita-kita sekarang. Oke. Okay. Wa ma kana Allahu li yu'jizahu min syai' fis samawati wala fil ard. Tidak ada satu pun di permukaan bumi ini atau di langit yang bisa melemahkan Tuhan. Allah tidak disentuh kelemahan oleh makhluknya. Innahu kana aliman qadira. Dia maha mengetahui dan dia maha kuasa. Kita lihat lebih jauh akhir ayat ini, walau yu'akhizullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahbiha min dabba. Seandainya, dan ini perandaian yang tidak akan terjadi. Apa itu? Seandainya Allah menuntut atau menjatuhkan sanksi kepada penghuni bumi ini yang melakukan durhaka, yang melakukan aneka aktivitas, maka tidak satu pun di muka bumi ini yang akan selamat. Itu ada riwayat mengatakan laula syuyukhun rukka, seandainya tidak ada orang tua yang berjalan membungkuk, wasibyanun rubba, tidak ada anak-anak kecil yang tanpa dosa atau yang masih menyusu, atau binatang-binatang melata yang berjalan, seandainya itu tidak ada, pasti dijatuhi sanksi terhadap manusia di seluruh permukaan bumi ini. Kita masuk kiamat berarti. Iya. Tapi Allah tidak menjatuhkan. Masih ada orang baik yang tidak mampu. Nah, itu yang kita mengatakan. Jadi dia menangguhkan. Tunggu dulu. Ya. Baik, ada pertanyaan dari masyarakat, Pak. Mari kita dari penonton. Kita coba kita simak dulu ya televisi Anda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda sebagai mahasiswa. Pak Kurais, saya ingin bertanya. Manusia terlahir dalam agama yang berbeda-beda. Mengapa Allah memperuntukkan surga bagi umat muslim saja? Terima kasih. Dan jawabannya kita simpan dulu. Oh, disimpan. Simpan lagi. Dulu karena kita akan jawab selengkapnya segera setelah pariwara berikut ini hanya di Tafsir Al-Misbah. Bukan berhubungan sama hidayah, Pak. Kan banyak yang mengatakan ini, saya belum dapat hidayah, makanya saya belum bisa belajar lebih jauh. Itu kan keliru. Alasan yang sering ya, Pak, yang keluar. Ya, Tuhan itu pembelaan diri ya. Iya. Kembali di Tafsir Al-Misbah di Metro TV, tadi ada pertanyaan dari penonton ya. Saya bacakan kembali ya. Saya ingin bertanya, manusia terlahir dalam agama yang berbeda-beda dan tidak dapat menentukan setelah dia dewasa. Ini pertanyaannya ya Pak ya. Lalu mengapa Allah memperuntukkan surga bagi orang muslim saja? Jadi begini, sebenarnya manusia itu diberi benih. Kepercayaan akan keesaan Tuhan, fitrah. Semua lahir membawa fitrah. Semua lahir dengan membawa kesadaran tentang keesaan Allah SWT. Itu pandangan Islam seperti itu. Ini harus dipelihara. Inilah yang dibentuk melalui pendidikan, melalui lingkungan. Sehingga ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Islam, ada yang beragama macam-macam. Yeah. Nah, setiap orang diberi akal. Diberi akal. Fikirkanlah tentang agama yang Anda pilih. Pelajarilah agama Anda. Cari tahu. Allah menyampaikan kepada manusia bahwa ini loh yang saya mau, ini. Nah, persoalan sekarang, kalau dia tidak berakal, gila, tidak dituntut. Iya, karena tidak ada agama ya untuk orang yang tidak. Kalau dia masih anak-anak, belum dituntut, belum mau kalah. Nah, sekarang, kalau dia dewasa, tetapi tidak bisa tahu, tidak dituntut. Jadi tidak sampai syiar kita misalnya di ujung mana. Itu sebabnya ulama-ulama sekarang ini membahas. Itu orang-orang non-muslim yang di Eropa, yang di Amerika. Apakah sudah mengenal Islam atau belum? Dia tahu ada, tapi gak kenal apa masuk yang mana tuh Pak? Dia tahu ada, tetapi yang dia tahu dari kenyataan bahwa teror. Iya, semua yang buruk lah ya. Semua yang buruk. Berarti dia belum tahu. Buruk. Jadi jangan persamakan dia dengan orang yang sudah tahu. Kita dituntut untuk tahu. Untuk belajar. Itu sebenarnya sementara filosof berkata begini. Ada di Prancis seorang filosof berkata begini. Saya menganut agama Kristen. Tapi saya dengar di timur Ada agama Islam. Saya belum tahu itu. Maka seandainya itu lebih baik dari agama yang saya anut, saya akan anut itu. Jadi berarti kan dia belum tahu. Belum tahu. Ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa sampai kami mengirim rasul memberitahu dia. Nah, jadi begitu kita pelajari. Keterangannya jelas betul. Ya, sudah jelas kita berusaha. Saya kira itu ya jadi Tapi Pak, kalau misalkan keinginan dia untuk belajar itu kan jadi sebagian dari hidayah kan, Pak? Kalau misalkan dari seandainya 1000 orang yang kepingin-pengen tahu lebih jauh untuk membaca, itu kan mungkin barangkali cuma 10-nya misalkan, Pak. Itu yang dapat hidayah. Sisanya kan, Pak, berarti dia enggak kepingin belajar pun, pengen itu, tahu. Itu salah dia. Dia enggak mau belajar. Saya beri contoh, saya beri contoh. Anak kecil. Kan? Di SD. Suruh orang tuanya belajar. Dia enggak mau belajar. Wajar tidak lulus atau tidak? Iya. Tapi kan Pak, ini dari kecil dia dibawa oleh orang tuanya. Di kepalanya dia yang benar itu ya ini jalannya. Okay. Saya mau tanya lebih jauh lagi gini Pak. Pak, kalau Islam itu kan berserah diri kan Pak? Yeah. Berserah diri. Waktu dikatakan berserah diri, ada ayat-ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa ahli kitab yang kemudian yang benar, dia itu adalah bagian dari kita. Yang mengikuti ahli kitab yang benar itu kan berarti dia sebetulnya belum tentu Muslim yang Islam yang sekarang ya Pak, yang ahli kitab yang dulu itu apa masuk juga? Atau barangkali ada juga akan yang mengikuti dengan cara itu. Bagaimana ya Pak? Saya ya, suka agak bingung kalau di sana. Bagus. Memang ulama-ulama ada yang berkata keberagamaan itu adalah penyerahan diri. Ada yang berkata keberagamaan Islam itu adalah mengikuti Nabi Muhammad. Penyerahan diri dengan mengikuti Nabi Muhammad. Nah, yang populer itu adalah penyerahan diri mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahkan Nabi Muhammad bersabda, seandainya Musa masih hidup, dia harus ikut saya. Karena Allah sudah mengatur ini. Namun betapapun, saya tidak ingin menggambarkan Tuhan tidak adil. Tuhan Maha Adil. Apakah Anda akan mempersamakan seorang miskin yang sehari-harian harus bekerja untuk hidupnya sehingga tidak punya kesempatan yang cukup untuk belajar? Mau mempersamakannya dengan seorang kaya yang hidupnya foya-foya dan tidak tahu. Waktunya banyak, punya waktu untuk belajar dan dia tidak melakukan apa-apa. Jadi kita harus lihat begitu. Saya tulus untuk mengabdi kepada Allah. Saya salah jalan, tapi saya mau. Tuhan tidak mempersamakan dengan orang yang tidak mau sejak semula. Baik. Ya kan? Itu sebabnya sampai sekarang kita melihat ada orang-orang yang tadinya membenci Islam. Tetapi setelah dia belajar, dia tahu. Jadi persoalannya begitu. Allah sudah mengajak, sudah memberi. Contoh ini di Quran ya, baca nih, coba perhatikan masyarakat dulu, coba perhatikan ini. Terserah sambutan kita, tetapi pasti sambutan itu berkaitan dengan kondisi dan potensi kita. Tuhan Maha tahu. Bukan berhubungan sama hidayah, Pak. Kan banyak yang mengatakan ini, saya belum dapat hidayah, makanya saya belum bisa belajar itu, lebih jauh. Itu kan keliru. Alasan yang sering ya Pak yang keluar. Tuhan, itu pembelaan diri ya. Tuhan sudah memberi hidayat. Hidayat itu ada dua macam. Ada hidayat memberitahu, ada hidayat memberitahu dan mengantar. Dia dapatnya cuma yang memberitahu nih sebelum sampai diantar. Dia bertahu. Untuk mengantar, Anda harus buka dulu hati Anda. Saya pernah beri contoh di sini dan beberapa kali saya beri contoh karena ini persoalan sudah sering dibahas. Satu orang tanya mau ke desa ini, ke kota ini. Saya bisa jawab sama dia, ambil bus nomor sekian. Saya beri hidayah dia atau tidak itu? Sudah diberi, dari kasih tahu Yang mana terus saya bilang sama dia, mau saya antar. Dia bilang maaf Pak, saya ada janji dulu di sana. Jadi tidak diantar. Iya. Nah, kalau dia mau diantar, dia nyatakan saya mau diantar, dia siapkan diri untuk diantar, diantar. Ini dalam loh, itu dalam loh. Padahal udah mau diantar sebetulnya, cuma dia pakai alasan lain. Tinggal dia berkata, iya saya mau. Kalau mau, ayo siapkan pakaianmu. Ini itu yang ada. Jangan berkata, saya tidak. Jangan bilang Allah gak kasih hidayah. Bisa gak melihat dan merasakan bahwa hidayah itu sudah ada. Sudah dibuka. Kita break dulu sejenak dan kita akan lanjutkan sesaat lagi hanya di Tafsir Al-Misbah bersama Lula dan Pak Quraisyam. Barangkali kalau misalnya saya jadi salah seorang teman ya, yang kalau barangkali saya memang harusnya buruk, itu barangkali takdir saya harusnya buruk. Tidak, Anda bisa menentukan takdir Anda dalam batas-batas yang ditetapkan. Masih membahas kajian surat Fatir ayat 41 sampai dengan 45. Pak Quraisyam silakan lanjutkan. Lula kalau ada pertanyaan silakan aja ya. Karena ini momen yang paling enak nih, kita kapan lagi bertanya langsung kepada Pak Quraisyam. Jadi tadi kita katakan kalau Allah berkehendak, dia bisa hancurkan segala apa yang ada di manusia khususnya. Segala apa yang ada di permukaan bumi ini akibat ulah dosa-dosa manusia. Tapi tidak, dia tangguhkan sampai waktu tertentu, tidak ajalin. Karena mengapa demikian? Karena sungguhnya Allah maha melihat hamba-hambanya. Jangan duga Tuhan tidur. Dia tangguhkan. Bahkan terkadang dia ulur. Itu dia ulur. Supaya jatuhnya lebih keras. Lebih keras atau kita bisa kemudian minta maaf atau ada dua? Bisa minta maaf. Tuhan maha melihat, maha mengetahui semua hamba-hambanya. Dilihatnya yang nyata, dilihatnya niatnya, dilihatnya ininya segala. Jadi dia tahu dan dia tahu kapan dia bertindak. Saya kira itu ada yang mau ditanyakan tadi? Enggak. Boleh, silakan. Saya sebetulnya Pak, kalau itu ada yang suka agak bingung walaupun tadi masih berhubungan dengan takdir lagi. Padahal Allah udah tahu kita akan di ujungnya sana, kita akan kemudian minta maaf atau tidak kan Pak sebetulnya. Tapi kita, saya juga bingung kalau teman-teman bilang, barangkali kalau misalnya saya jadi ini salah seorang teman ya, yang kalau barangkali saya memang harusnya buruk, itu barangkali takdir saya harusnya buruk. Tidak, Anda bisa menentukan takdir Anda dalam batas-batas yang ditetapkan. Nah itu yang selalu saya, yang jadi alasan tadi, berhubungan juga dengan hidayah. Waktu dia mengatakan bahwa semua orang dapat hidayah, dia gak dapat hidayah. Waktu tidak, semua orang. Karena dia tidak mau. Dia tidak dapat hidayah. Wa amma samuda fahadainahum fastahabbul ama alal huda. Kaum Samud itu kami sudah beri petunjuk. Tetapi dia lebih suka kesesatan dari petunjuk. Tuhan tidak mau paksa. Jadi itu semua alasan ya Pak, pada dasarnya. Karena kita tidak menjalani hidupnya dia, kita gak tahu kapan hidayah itu datang berapa kali ke dia. Ujungnya kan belum pasti seperti itu. Iya, ya kan? Di kepalanya gitu. Gini, barangkali memang saya ujungnya itu memang harus buruk barangkali. Kan di hidup ini ada yang itu memang dia harus namanya, buruk. Itu namanya dia persalahkan Tuhan. Tuhan barangkali memang takdirnya saya begini, itu kan gak enak sih dengarnya ya Pak. Iya, itu dia punya ulah, dia punya sebab. Karena itu kalau dia tidak mempunyai alasan yang cukup, saya tidak tahu situasi saya begini. Tuhan maha bijaksana. Selama dia masih hidup, sebetulnya dia masih ditangguhkan kan Pak? Iya. Dia masih punya waktu. Dia masih punya waktu. Dia masih punya waktu. Dia yang milih. Dia masih punya waktu sampai menit terakhir dari hayatnya. Iya, itu pun masih ada yang Bapak bilang kemarin. Masih ada. Ya. Sebelum nyawa sampai di kerongkongan, Tuhan masih terima. Nggak ada alasannya Pak, mudah-mudahan teman saya nonton Pak sudah yang ini ya Pak ya, jadi alasannya dia sudah Pak. Sama sekali satu ya Pak ya, waktu dikatakan waktu Rasulullah datang kemudian dia bukan dari kaum yang kemudian diinginkan tadi ya Pak ya, yang merasa bahwa bakal dari bagian mereka, kemudian kan mereka menolak, padahal sebenarnya mereka sudah tahu ya Pak ciri-cirinya sudah tahu, semua. Itu orang-orang Yahudi yang sudah tahu karena ada mereka dalam hafal sekali di Taurat itu dia ya, cemburu, dia iri hati, kok ini bukan dari Yahudi. Jadi ciri-cirinya Rasul yang seperti apa tuh mereka sudah ada di kitabnya mereka. Mereka sudah tahu ini semuanya persis. Dan itu yang mereka ubah ya Pak? Nah itu sebabnya kekufuran bermacam-macam. Ada kufur karena tidak tahu. Baik. Ada kufur karena kepala batu. Jadi ya. Seperti orang Yahudi. Atau ada. Kufur karena barangkali yang kejadian sekarang tidak menguntungkan mereka, gitu ya? Itu kekufuran. Salah satu kekufuran, boleh jadi hatinya mengiyakan, tetapi lidahnya menolak. Ada orang yang lidahnya mengiyakan, tapi hatinya menolak. Dan salah satu permasalahannya karena memang Rasulullah itu dari bangsa Arab ya Pak, bukan dari bangsa mereka? Bukan. Jadi ada ini, Rasul diutus untuk semuanya. Gitu. Baik Pak. Itu udah jelas sekali. Oke, kita ambil beberapa kesimpulan. Kemantapan berjalannya sistem alam raya di bawah kendali Allah diibaratkan dengan sesuatu yang dipegang dengan erat. Allah jaga, dia pegang. Itu dikatakan begini, seandainya Anda memegang dua barang, lantas Anda ngantuk, bagaimana jadinya? Bisa tabrakan ini atau bisa terjatuh. Allah Maha Awas. Apa itu di ayatul kursi, tidak disentuh oleh kantuk atau tidur. Yang kedua, suatu ketika alam raya akan lenyap dan bergerak tak menentu. Ketika itulah kiamat hadir. Suatu ketika itu pasti. Makar atau makar dalam bahasa Al-Quran berarti mengalihkan pihak lain dari apa yang dikehendaki dengan cara tersembunyi atau tipu daya. Makar ada yang bertujuan baik, ada yang bertujuan buruk, akibat buruknya menimpa perancang-perancangnya. Ada sunnatullah, yakni kebiasaan-kebiasaan Allah dalam kehidupan bermasyarakat. Itu banyak dijelaskan di dalam Al-Quran dengan mengajak memperhatikan pengalaman dan sejarah masa lalu. Belajarlah dari sejarah untuk mengetahui akibat suatu perbuatan. Saya kira itu kesimpulan kita dari ini. Jadi kita belajar dari apa yang sudah terjadi ya. Karena orang-orang yang sebelum kita pun yang sebegitu hebatnya hancur juga, hancur. Apalagi kita yang jangan lupa segini. Pak Kureta sempat bilang bahwa dulu lebih berat daripada sekarang. Sekarang dengan kemajuan teknologi kita sudah jauh dipermudah oleh semuanya ya Pak. Berarti nggak ada alasan lagi dong. Nggak ada alasan untuk tidak belajar lebih jauh. Tidak ada alasan. Dan tadi penting, ayo kita pilih mau kemana. Yang ending itu yang akhir tadi, bukan nanti. Selama masih ditangguh. Nah, itu masih dia. Ada waktu. Menarik saya Pak Kureis, terima kasih banyak untuk kajian hari ini. Lula Kamal, senang Lula Kamal di sini enak. Kita bisa bertukar pikiran sama-sama, dan lain-lain. Saya juga senang sekali ketemu Pak Kureis. Dan ini ada perjumpaan kita di Tafsir Al-Misbah episode kali ini. Jangan lupa besok kita hadir kembali jam yang sama. Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Saya Alvin, Anda pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.